Dalam keagungan hikmat yang luar biasa, Tuhan menciptakan dunia. Dalam pengetahuan yang tak terbilang, tata dunia tampak indah. Pernahkah saudara menyadari semua datang dari Dia? Keteraturan yang tak terbilang berbeda dengan paham yang dikembangkan. Dunia dimulai dari ketidakteraturan menuju keteraturan. No, justru dari keteraturanlah dunia dijadikan menjadi tidak teratur karena perilaku manusia yang berdosa. Syukurilah anugerah ilahi, bertanggung jawab di dalamnya. Biarlah dihidupi kebenaran firman-Nya, menikmati keteraturan yang dibuat-Nya. Jangan pernah Anda merusak dunia karena Dia tidak merancangnya. Hanya sekedar memuaskan hawa nafsu kita untuk melakukan apa yang kita mau. Dia membuat keteraturan supaya teratur pula lah hidup kita. Teratur di dalam langkah, teratur di dalam bersama. Bukankah itu indah? Keteraturan seharusnya menjadi gairah yang kita cari untuk membuktikan kemanusiaan kita. Karena manusia seharusnya teratur. Bahkan hewan pun punya keteraturan di dalam ritme waktu yang dijalaninya. Burung berkicau pada waktu yang kita kenali. Ayam berkokok membangunkan mentari. Bukankah itu indah? Lagi-lagi kita mesti menelusuri berapa kacaunya dunia karena kita. Keteraturan harusnya menjadi mimpi karena Tuhan sudah memulai dari sana. Kita hanya mewarisi untuk menjalani. Mengapa? Kita meraih celaka, merancang hal yang salah, membuat kita terpinggirkan dari kehidupan. Ingat, dunia dimulai dari keteraturan oleh Tuhan yang hebat, tetapi kita membuatnya tidak. Dunia tidak dimulai dari ketidakteraturan menuju keteraturan. Jelas, itu salah.